jadi sing seneng soft awal ya wong PD-PD. Tapi aja nut iki ilmu aja nut. Ora ngetroske muni soft awal gak sunat. Dari Gus Ba oh, sesat kayak ngomong-ngomong sembrono. Maksudnya kabeh kuwi ana elmune. Ngene kok nek salat go guru iki ya ana elmune. Cuma mergo nek engko ngarep imame dredeg faktore kuwi. Dadi ya ana wali mergo salat kok guru. Inni astaghfiru minallah iki wis den pangeran. Nek aku sing atadan nasubi dzunub aku iki urung bersih kok salat kok. Ane wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal. Terus maksa soft awal mau soft guri iku ya ilmu. Mbok guri iku ya ilmu. Sing ra ono ilmune iku ora jamaah, iku ra ono ilmune. Lah iku ra ono napa? Ilmune blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran ya masyhur. Atuhliku nabi ma fa'ala sufaha umminna. Jadi sedurungnya Rabbi lau syi'ta ahlak tahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambil bledek perkarane salah. Menisan kulo jadi gak nabi-nabinan. Jadi nabi rati wong andalan. Nak menisan panen pateni ini kulo menisan pateni ini. Jadi terus baris gak nabi-nabinan. Terus atuhliku nabi ma fa'ala sufaha umminna. Karo dene wong tiyang goblok liru jinan pertimbang no mbarno rampun wong goblok kowe. Lah iku sing tak anut, mulane wong goblok ku mbarno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana ono wong ngomong papa keliru ben kono wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuh likuna bima fa'ala sufaha umminna. Atuh liku ana tong rusak panjenengan nak ing kita bima fa'ala sufaha unapa minna. Jadi mulane aja geman ya tiyang niku sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokahe nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat di sudut 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5, 4 5 di sudut 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lha usul kon nyudur neh. Wah iku cara kesampaian jos tenan. Dadi wis karek 5 kan patang kan 50. Mari Mustofa iso matematika ben tak koyo. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro, Bos? Lho ya 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan. 50. Berarti nak ping 9 iku jek. Lho jek 5 lah. Kok katut Mustofa. 50 di sudo 55 ping 9 karek piro? Karek 5. Lah Nabi Muhammad tuh bolak-balik ping 9 mergo mok di sudone pangeran ya mok. Lah terakhir 5 iku Nabi Musa matur nah iku jek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijek ora kuat matem. Njuk nah keringanan. Terus Nabi Muhammad, "Oh wis isin karek 5." Karek 5 di sudo mana kan? Entah. Lah iku sing kula usul iku gedhe-gedhe iku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kok bumi diugano ben nampa salat jebule ra sida kan malah. Malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti. Melane mbon niku nggih urip iku jawab malah urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah. Enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh donga, Rabbana ufirli wali walidayya satruse walil mukminin. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ya ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa afu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu enggak pernah mati.